Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke 5 dari bulan Jumada al-akhirah 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 29 Januari 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya al-Imam Muslim Ibnu al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam as-sahih, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk kepada bab yang ke-19 yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babud dalili ala anna min khisalil imani an yuhibba li akhihi al-muslim ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Bab yang akan menerangkan kepada kita bahwasanya di antara kesempurnaan iman seorang hamba adalah ketika dia mencintai saudaranya sesama muslim seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ketika dia menginginkan mendapatkan sekian banyak kebaikan, maka hal tersebut pulalah yang dia inginkan pula ada pada saudaranya sesama muslim. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardhah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi aw qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai benar-benar dia mencintai saudaranya, atau dalam riwayat yang lain tetangganya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Telah kita sebutkan penjelasan para ulama as-salaf yang berkaitan dengan hadis ini secara global adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan hatta yuhibba li akhihi aw qala li jarihi. Belum sempurna keimanan seseorang sampai benar-benar dia mencintai saudaranya atau tetangganya. Yang dimaksudkan adalah saudara atau tetangga sesama muslim. Adapun apabila dia memiliki tetangga dari kalangan non muslim, dari kalangan kufar, ubadul wathan, para penyembah berhala, para penyembah patung, dewa dan yang semisalnya, maka tidak berlaku hadis ini. Dan telah kita sebutkan pula pada pertemuan yang lalu bahwasanya ini merupakan perjuangan yang harus dimiliki oleh seorang hamba, karena tabiat dasar dari seorang manusia al-insan adalah ketika dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri dan tidak peduli apa yang ada pada diri orang lain. Ini yang dimiliki oleh tabiat dasar manusia, acuh tak acuh, cuek. Yang penting dirinya selamat. Yang penting dirinya mendapatkan kebaikan. Yang penting dirinya mendapatkan maslahat dan yang seterusnya. Sehingga dia menjadikan kebaikan-kebaikan pada orang lain sebagai satu hal yang tidak perlu dia pikirkan, tidak perlu dia fokus padanya, tapi dia hanya menginginkan kepentingan dirinya, baik kepentingan keluarganya terpenuhi dan yang semisalnya. Ikhwati fillah yarhamakumullah, pada malam hari ini kita akan masuk kepada pembahasan dari a'immatus salaf ketika menjelaskan hadis ini secara global. Yang pertama penjelasannya datang dari al-imam Abu al-Abbas al-Qurtubi alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul Al-Mufhim, jilid yang pertama halaman ke-227. Beliau mengatakan fa ma'nal hadithi, makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah annal mausufa bil imani al-kamili man kana fi muamalatihi lin-nasi nasihan lahum, adalah orang-orang yang disifati dengan keimanan yang sempurna yang ada di dalam hadis ini adalah mereka-mereka yang bermuamalah, mereka-mereka yang apabila berinteraksi dengan manusia yang lainnya sesama muslim, nasihan lahum, penuh dengan nasihat demi nasihat. Telah kita sebutkan di antara salah satu tanda besar mahabbah, tanda besar kecintaan seorang muslim kepada muslim yang lainnya adalah adanya al-munasahah, nasihat. Maka merupakan satu klaim yang dusta apabila seorang mencintai saudaranya, mencintai tetangganya yang muslim, akan tetapi ketika terjadi kesalahan atau tetangganya atau temannya tersebut ada pada sebuah kesalahan, dia diam, dia cuek. Maka ini dipertanyakan, apakah benar-benar orang tersebut cinta ataukah tidak? Karena kecintaan yang benar, al-mahabbatul haqiqiyah, akan ada sebuah amalan yang namanya nasihan lahum, senantiasa menasehati orang-orang yang berada di sekitarnya. Tentunya dia sebagai seorang insan yang naqis al-iman, sebagai seorang insan yang banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, dia pun harus siap mendapatkan nasihat dari orang-orang yang berada di sekitarnya, dari orang-orang yang mencintai dia. Maka harus siap pada dua arah. Dia menerima nasihat sebagai seorang yang melakukan al-khata', dan dia memberikan nasihat sebagai seorang yang shadiq fi mahabbatihi li zamilihi. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, muridan lahum ma yuriduhu li nafsihi. Ketika seorang tadi yang tergambarkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, imannya sempurna, selain dia biasa untuk menasehati saudara-saudaranya sesama muslim untuk tidak terjatuh pada kemaksiatan-kemaksiatan, yang kedua sifatnya adalah muridan lahum ma yuriduhu li nafsihi. Dia menginginkan sesuatu yang baik ada pada temannya, dia menginginkan sesuatu yang bermanfaat ada pada diri temannya seperti apa yang dia harapkan pada dirinya sendiri. Dia mengharapkan menjadi seorang alim, dia mengharapkan menjadi seorang hafidzul Quran. Maka itulah keinginan yang dia miliki kepada teman duduknya, kepada sahabatnya. Saya juga ingin apabila teman saya hafidzul Quran, saya juga ingin apabila teman saya alim, saya juga ingin apabila teman saya saleh. Sehingga apa? sehingga kita dia ketika dia melihat temannya dalam keadaan lalai, dhaya'ul waqt, membuang-buang waktu dan yang seterusnya, dia nasihati, jangan diakhiri, kamu buang waktumu, sayang, manfaatkan untuk menghafal Quran, manfaatkan untuk menghafal al-hadis dan yang seterusnya. Dia nasihati, kenapa? Karena dia pengen temannya juga menjadi seorang yang hafidhul Quran, dia pengen temannya juga menjadi seorang yang alim, sehingga dia tidak rela apabila temannya tersebut terbawa dengan waswasah dari syaitan. Ini menunjukkan kecintaan yang kamil, kecintaan yang sempurna, keimanan pun yang sempurna ada pada diri hamba tersebut. Kemudian yang ketiga, kata Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, wa karihan lahum ma yakrahu li nafsihi. Dan pada poin ini juga penting sekali, ketika dia tidak suka, ketika dia membenci apa yang terjadi pada dirinya, itu terjadi pada teman duduknya, terjadi pada sahabatnya. Dia tidak suka apabila menjadi seorang yang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak suka untuk menjadi seorang yang bergelut dengan transaksi ribawiyah misalkan. Dia tidak suka untuk menjadi seorang yang menyelisihi sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dalam hal sekecil apapun. Dia ingin terus istiqamah di atas al-haq. Dia ingin terus istiqamah di atas da'watus salafiyah. Maka ketika dia melihat temannya dalam keadaan melakukan sebuah hal yang berkaitan dengan mukhalafatus sunnah, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia ingatkan temannya tersebut, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati dari kita yang menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, khawatir kita akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala fitnah, atau paling tidaknya ketika kita selamat dari fitnah duniawiyah ini, wal'iyadhu billah, kita akan diberikan adab yang sangat pedih karena menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, atau nasihat-nasihat yang lainnya yang menunjukkan benar-benar dia pun tidak suka apabila temannya terjatuh pada sebuah kebid'ahan. Dia tidak suka apabila temannya terjatuh pada sebuah kesyirikan. Dia tidak suka apabila temannya terjatuh pada sebuah kemaksiatan yang mengundang kemurkaan-kemurkaan Allah jalla wa'ala. Ini baru namanya mukmin yang sempurna. Sehingga dari tiga penggalan kalimat dari Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, sebenarnya faedah terpenting yang bisa kita ambil adalah kita ini dituntut untuk menjadi orang-orang yang i'tina bil akharin, perhatian dengan orang-orang yang lain. Enggak boleh kita cuek sebenarnya. Ketika ada di hadapan kita sebuah kemungkaran, ketika ada di hadapan kita satu perkara yang tidak sejalan dengan syariat, lebih-lebih lagi perkara yang haram dilakukan, enggak boleh kita diam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Wa man lam yastati' fa bilisanihi wa man lam yastati' fa biqalbihi. Itu harus kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari agar kita menjadi seorang yang kamilul iman, imannya sempurna. Kemudian dijelaskan oleh beliau, wa yatadammanu ayyufaddilahum ala nafsihi, dan juga kesempurnaan iman tersebut mengandung unsur ayyufaddilahum ala nafsihi, ketika seorang tadi mendahulukan orang lain daripada dirinya, mendahulukan sahabat-sahabatnya, mendahulukan teman-temannya daripada dirinya sendiri. Ini juga menunjukkan bahwa imannya sampai kepada titik yang sempurna. Li'anna kulla ahadin yuhibbu an yakuna afdalu min ghairihi. Karena setiap orang itu hakikatnya, kata beliau, suka untuk menjadi orang yang lebih daripada orang lain. Ini sudah tabiat dasar manusia. Tabiat dasar manusia adalah al-kibr wal-iyadhu billah. Suka meremehkan orang lain, suka memandang remeh orang lain, sehingga ketika dia bisa memerangi hawa nafsunya, ketika dia bisa memerangi tabiat dasar yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan tersebut, dia menjadi seorang hamba yang mutawadhi, dia menjadi seorang hamba yang rendah diri. karena hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada di hadapannya. Man tawadda'a lillahi rafa'ah. Barang siapa yang tawadhu' merendahkan dirinya lillah karena Allah Subhanahu wa taala rafa'ah, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Dan ada sebuah faedah latifah yang disebutkan oleh para ulama yang berkaitan dengan hadis ini, man tawadha'a lillahi rafa'ah, disebutkan oleh a'immatus salaf, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibnu Qayyim, kalau fi hadzal 'asr al-'allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, Ibn Baz, Muhammad ibn Ibrahim dan yang lainnya. Mereka menyebutkan bahwasanya seorang yang mutawadhi', seorang yang tawadhu', apabila niatnya agar dia menjadi seorang yang tinggi di hadapan orang lain, maka dia bukan seorang yang tawadhu'. Kembali kepada niatnya, innamal a'malu binniyat. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mentakid man tawadha'a lillahi, barang siapa yang benar-benar tawadhu' karena Allah. Dia bukan merendahkan dirinya, dia bukan tawadhu' karena biar saya tinggi, biar saya diangkat derajatnya. La. Itu semua nanti al-jazaa' min jinsil amal. Tapi kalau dia tawadhu' niatnya lillah karena Allah Subhanahu wa taala, salah satu jazak yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rafa'ah, dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia tawadhu, dia berusaha untuk tawadhu, dia berusaha untuk merendahkan dirinya, ternyata dia dapati, kok saya enggak diangkat-angkat derajatnya oleh manusia. Bahkan manusia menganggap saya orang yang sok tawadhu, orang yang sok suci dan yang seterusnya. Mendingan saya kiber sekalian, mendingan saya sombong sekalian. Ini keliru. Walaupun di dunia tidak dia dapatkan yang namanya hadis Nabi SAW rafa'ah, tidak diangkat oleh manusia, tidak dijunjung tinggi oleh manusia, biarkan, yang penting dia tawadhu lillah, dia rendahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ar-rif'atu imma ayyakuna atau imma antakuna fid dunya wa imma antakuna fil akhirah. Yang namanya ar-rif'ah, ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba, itu bisa jadi di dunia, bisa jadi pula kelak di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menguji seorang hamba ketika dia benar-benar tawadhu, ketika dia benar-benar merendahkan dirinya karena Allah, tidak akan berpengaruh dia dihinakan oleh manusia. Yang penting dia rendahkan dirinya. Dia malah senang apabila orang lain menghina dirinya. Dia malah senang apabila orang lain mencaci maki dirinya. Ahlan wa sahlan, silahkan. Karena kita enggak butuh pujian dari manusia. Yang kita butuhkan adalah arif'atu indallah. Naiknya derajat kita, tingginya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini, ikhwati fillah yarhamakumullah, menunjukkan kepada kita bahwa apabila seorang memerangi hawa nafsunya, memerangi jiwanya untuk bisa mencintai kebaikan pada orang lain yang hakikatnya dia tidak mau, karena yang dia inginkan orang lain itu berada pada kesengsaraan sementara dirinya berada pada kenikmatan demi kenikmatan. Kalau dia bisa perangi itu, maka ini tanda dari kamalul iman, kesempurnaan iman yang ada pada orang tadi. Faqad ahabba ayyakuna ghairahu afdalu minhu. Dia seyogyanya, sepantasnya menjadi seorang yang mencintai orang lain daripada dirinya sendiri. Wa ila hadzal ma'na, dan kepada makna ini asyar al-Fudail ibn Iyad lamma qala li Sufyan ibn Uyainah. Al-Fudail ibn Iyad pernah menyampaikan sebuah pesan kepada Imam Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu ta'ala anhu ardah alaihi rahmatullah, in kunta turidu ayyakuna an-nasu mithlak فما أديت لله الكريم النصيحة فكيف وأنت تود أنهم دونك. Kata Imam Fudail ibn Iyad alaihi rahmatullah, in kunta turid, seandainya engkau ingin, ayyakuna an-nasu mithlaka, manusia itu semisal dirimu. Imam Sufyan ibn Uyainah kita tahu artinya. Imam Sufyan ibn Uyainah inda talabatul ilm terutama al-muhaddithun ma'ruf, jibal fil ilm, jibal fi ilmi al hadis. Maka Al-Fudail ibn Iyad menyampaikan kepada Sufyan ibn Uyainah, "In kunta turid ayyakunan nas mithlak." Kalau kamu ingin manusia sejajar dengan dirimu, sama-sama alim, sama-sama menjadi seorang jibal, min jibal ad-da'wah. "Fama addaita lillahil karim an-nasihah." Maka engkau tidak akan memberikan nasihat demi nasihat kepada orang lain. Maka engkau tidak akan memberikan nasihat demi nasihat kepada orang lain. Ini sejajar. Kita seorang alim, mengharapkan orang lain pun menjadi seorang alim. Gak akan ada yang namanya nasihat. Sufyan bin Uyainah seorang alim. Teman-teman beliau, sahabat-sahabat beliau, pesannya Imam Fudail ibn Iyad, kalau teman-temannya tadi juga diharapkan menjadi seorang alim atau ulama, maka tidak akan diberikan nasihat. Ketika temannya bermain, dibiarkan oleh dia. Ketika temannya sibuk, lalai, buang-buang waktu, dibiarkan. Fakaif, maka bagaimana? Wa anta tawaddu annahum dunak. Bagaimana apabila yang kamu inginkan adalah orang-orang di sekitarmu itu berada di bawahmu? Otomatis enggak akan lagi ada nasihat, kan gitu. Maka nasihat Fudail ibn Uyainah ini harus kita pahami bersama. Kalau seorang Sufyan ibn Uyainah alim, dinasihati oleh Al-Fudail, teman-teman beliau tidak diharapkan kealimannya, tidak diharapkan menjadi sosok para ulama, maka Imam Sufyan tidak akan memberikan nasihat. Tapi ternyata apa? Dari sejarah kehidupannya Sufyan ibn Uyainah, sekian banyak nasihat beliau berikan. Artinya apa? Artinya beliau bukan hanya sekedar menginginkan orang-orang yang berada di sekitar beliau menjadi alim ulama, akan tetapi lebih dari seorang Sufyan. Ini yang dimaukan oleh Al-Imam Fudail ibn Iyad. Ini yang dicontohkan oleh imam min a'immatis salaf, Sufyan ibn Uyainah. Nasihat demi nasihat beliau sampaikan kepada orang-orang yang berada di sekitar beliau. Tujuannya apa? Agar mereka sesama, mereka menjadi alim ulama, sederajat, satu level, satu rating dengan Sufyan ibn Uyainah. Tidak, bukan itu yang diinginkan oleh Imam Sufyan. Yang diinginkan apa? Agar mereka ini lebih dari seorang Sufyan ibn Uyainah. Maka kalau seandainya Imam Sufyan ingin mereka sejajar dengan Sufyan, gak akan ada nasihat. Apalagi Imam Sufyan menginginkan, ya sudah mereka gak usah jadi ulama, gak akan ada lagi nasihat. Tapi Imam Sufyan bin Uyainah tidak pada permisalan yang pertama, sejajar, tidak pula pada permisalan yang kedua, agar mereka menjadi orang-orang yang di bawah Sufyan, tapi berada di atasnya Imam Sufyan bin Uyainah. Karena memang Imam Sufyan ibn Uyainah alaihi rahmatullah dikenal sebagai seorang yang nasih. Seorang yang sering memberikan nasihat. Seperti Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair al-Madkhali, hafizahullah wa ra'ah, diberikan gelar oleh sebahagian talabatul khawas min inda al-Syekh, bahwa beliau adalah an-nasih. Karena memang luar biasa, nasihat demi nasihat diberikan oleh Syekh Rabi' kepada talabah, kepada murid-murid beliau, bahkan kepada para masyayikh, bahkan kepada para mukhalifin. Abdurrahman Abdul Khaliq dinasihati oleh seorang Syekh Rabi' bin Hadi Umair lebih dari 10 tahun. Kalau seandainya seorang Syekh Rabi' tidak menginginkan kebaikan pada Abdurrahman Abdul Khaliq, enggak akan dibuat nasihat kepada Abdurrahman, dibiarkan. Abdurrahman memiliki kaidah muwazana. Kalau kita membantah seseorang harus disebutkan kebaikannya. Enggak boleh kita zalim. Mereka juga sholat, mereka juga puasa, mereka juga bersedekah. Sebutkan, jangan kejelekan, kejelekan, kejelekan terus. Ini kaidahnya Abdurrahman Abdul Khaliq. Kalau seandainya seorang Syekh Rabi' tidak mau Abdurrahman ini keluar dari kesalahan tersebut, enggak akan dinasihati oleh Syekh, dibiarkan. Tapi tidak. Seorang Syekh Rabi' tidak rela apabila ada teman-teman beliau yang tersesat. Dan bil munasabah memang kebetulan Abdurrahman Abdul Khaliq itu satu rating, satu level dengan Syekh Rabi', sempat sama-sama belajar di Jami'atul Islamiyah di kota Al-Madinah. Sehingga ketika dia kembali ke Kuwait, Abdurrahman Abdul Khali kembali ke Kuwait dengan sekian banyak kaidah yang rusak, kaidah batilah yang dimiliki oleh Abdurrahman, maka Syekh menasehati. Setahun, dua tahun, Abdurrahman datang ke kota Madinah, dipanggil ke rumahnya Syekh, didudukkan, ayo kita diskusi, nasehat. Nasehat. Tahun pertama, tahun kedua, tahun terus sampai 10 tahun. Cintanya Syekh Rabi kepada Abdurrahman Abdul Khaliq. Yahya Al-Hajuri dinasihat oleh Syekh Rabi berapa lama? 7 tahun nasihat itu. Ikhwati fillah yarakumullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang Rabi' ibn Hadi Umair enggak ingin menjadi seorang yang tersesat dari jalur istiqamah, maka beliau juga enggak ingin orang-orang yang berada di sekitar beliau, Ajuri, Abdurrahman Abdul Khaliq, Ali Hasan Al-Halabi dan yang lainnya tersesat. Beliau ingin mereka itu istiqamah di atas da'watus sunnah, di atas da'watus salafiyah, bersama mengemban dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga nasihat demi nasihat. Akan tetapi di akhir zaman seperti ini, nasihat yang ada difahami keliru, sehingga ketika seorang memberikan nasihat kepada orang lain, seakan-akan ini membongkar kejelekan-kejelekan saya, ini membongkar aib-aib saya, ini orang tidak suka dengan saya, dendam dan yang seterusnya, disalahartikan. Padahal yang diinginkan adalah al-mahabbah al-hakikiyah, agar orang tersebut bisa sama-sama berada di jalur as-sabat, berada di jalur al-istiqamah. Akan tapi apa mau dikata, itulah tariqatu ahlil haq. Akan terus menghadapi rintangan demi rintangan, akan terus menghadapi ujian demi ujian. Itu sudah sunnatullah, ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yarakumullah, yang berkaitan dengan hadis ini pula datang dalam riwayat al-imam an-nasai alaihi rahmatullah dalam lafad yang lebih rinci. Belum beriman seorang hamba dengan iman yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Minal khair, dari kebaikan-kebaikan. Disebutkan oleh para ulama, al khair, makna dari kebaikan tersebut adalah kalimatun jami'atun ta'ummu ta'at wal mubahatud dunyawiyah wal ukhrawiyah wa tukhrijul manhiyat. Al-khair yang dimaksudkan dalam hadis ini, kebaikan yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah kalimatun jami'ah. Sebuah ucapan yang mencakup ta'ummut ta'at, mencakup segala jenis unsur ketaatan. Jadi kebaikan demi kebaikan yang kita harapkan kita bisa mendatangkannya, yang bisa kita bisa melakukannya, kita bisa mempraktekannya, merealisasikannya. Kita pun memiliki harapan yang sama. Orang-orang di sekitar kita pun juga bisa datang kepada kebaikan tersebut, merealisasikan kebaikan tersebut, mengamalkan kebaikan tersebut. Ketaatan demi ketaatan. Wal mubahatud dunyawiyah wal ukhrawiyah, perkara-perkara mubah. Apakah itu dari perkara agama ataukah dalam perkara ad-dunyawiyah, perkara dunia, perkara-perkara yang mubah yang diperbolehkan dalam syariat, tidak diharamkan. Wa tukhrijul manhiyat, dan tidak termasuk di dalam al-khair, kebaikan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, al-manhiyat, sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ada seseorang yang malah senang temannya, tetangganya, saudaranya, teman duduknya, sahabatnya melakukan sebuah kemaksiatan, ini perlu dikoreksi keimanannya. Paling tidaknya dia menjadi seorang yang nakisul iman, imannya masih kurang. Dia senang melihat temannya bergelut di dalam riba. Dia senang melihat temannya terus-menerus melakukan kedustaan demi kedustaan. Dia senang melihat temannya melakukan khianat. Dia terus senang melihat temannya apabila temannya melakukan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya. Senang dia. Bahkan terbetik dalam hatinya, saya lebih baik dari teman saya, saya lebih baik dari sahabat saya. Wal'iyadzubillah. Ini sebuah sikap yang sangat-sangat keliru. Karena dia sebagai seorang teman yang benar-benar teman, harus menyelamatkan teman tersebut, sahabatnya tadi, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau temannya terjerumus pada dosa riba, usahakan, nasihati. Dan nasihat memang harus sabar, seperti yang kita gambarkan tadi, bagaimana nasihat seorang Syekh Rabi kepada al-mukhalifi 7 tahun, 10 tahun. Berapa lama kita menasehati orang-orang yang kita cintai dalam tanda kutip? Baru satu kali, dua kali ditolak, atau mungkin baru satu kali, dua kali malah kita mendapatkan respon yang negatif, kita dicaci maki mungkin, atau kita diejek, atau kita diusir, dan yang seterusnya dari hal-hal yang memang harus akan didapatkan. Memang harus akan didapatkan oleh seorang an-nasih. Karena seorang yang menasehati itu, dia menelusuri jalannya Nabi SAW. Kalau sudah menelusuri jalannya Nabi SAW, ya sabar. Gak akan bisa dia mendapatkan sebuah hal yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ingin bersantai-santai, ingin nasihati orang tapi diterima terus, mustahil, gak akan bisa. Ingin menasihati orang tapi gak boleh ditolak, harus diterima, gak bisa. Pasti akan ada yang namanya pertentangan, pasti akan ada yang namanya sakit hati, pasti namanya nasihat. Dan orang yang kita berikan nasihat mungkin juga memiliki ego tersendiri, mempertahankan apa yang dia miliki dari kemaksiatan tersebut. Tapi kita sebagai seorang mukmin yang shadiqul iman, seorang sahabat yang memang ingin kebaikan pada dirinya, jangan bosan, nasihati, cari waktu-waktu yang tepat. Ya akhi, tinggalkan dosa riba, jangan bermuamalah dengan bank. Ini ada beberapa pundi uang yang bisa saya pinjamkan untuk lepas dari dosa riba, kredit, dan yang semisalnya. Nanti antum kredit ke ana tanpa bunga dan yang selainnya. Kalau memang dia benar dalam mencintai temannya tersebut. Atau dosa-dosa yang lainnya, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, dia sering mendapatkan temannya mencaci maki, nasihati. Satu kali, dua kali belum dapat nasihat tersebut didengar oleh temannya, sabar. Menunggu waktu-waktu yang tepat dan nasihati terus. Jangan bosan dalam memberikan nasihat, karena itu merupakan sebuah kewajiban bagi seorang mukmin. Jangan kita menganggap kita ini orang yang berlumur dengan dosa, kita ini orang yang berlumur dengan kemaksiatan, kita ini orang yang tidak pantas untuk memberikan nasihat. Jangan. Hati-hati, ini bentuk dari waswasah syaitan. Hati-hati, ini bentuk dari hamazat syaitan yang dibisikkan ke telinga-telinga manusia agar tidak ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Karena syaitan tidak senang dengan orang yang nasih. Syaitan tidak akan senang dengan orang yang suka memberikan nasihat. Dia akan menjadi target utama syaitan. Bagaimana orang ini bisa keluar dari kebiasaannya menasihati orang lain. Bagaimana orang ini bisa keluar dari kebiasaannya membantah firaqud dhalah, menyuarakan kalimatul haq. Diberikan waswasah, kekhawatiran demi kekhawatiran terus disuarakan oleh syaitan, waswas, sehingga ketika melihat kekurangan pada orang lain, kesesatan pada orang lain, kekeliruan pada orang lain, kemaksiatan pada orang lain, dia diam. Apa waswas syaitan? Kamu saja banyak aibmu, kamu saja banyak kesalahanmu, kamu saja banyak dosamu. Ingat dosamu ini terus. Agar apa? Agar dia diam untuk menyuarakan al-haq. Agar dia diam tidak menasehati saudaranya. Akhirnya dia terjerumus ke dalam waswasa syaitan wal'iyadzubillah. Karena memang seorang ketika memberikan nasihat kepada orang lain, gak akan mungkin menunggu seorang yang sempurna. Siapa yang sempurna? Selain Nabi SAW. Para sahabat terjatuh pada kesalahan. Tabi'in, atba' tabi'in. Jatuh pada kesalahan. Tapi dengan itu, mereka tetap menjadi orang-orang yang suka memberikan nasihat. Ini yang harus kita ambil pelajaran dari mereka, a'immatus salaf. Bersamaan dengan apa yang disebutkan dalam sabda Nabi SAW, bahwasanya beliau SAW mengatakan, kullu bani Adam khata, setiap anak cucu Adam itu pasti dan pasti akan terus melakukan kesalahan. Ini masuk ke dalamnya para sahabat, at-tabi'in, atba'at tabi'in, a'immatus salaf. Jangan dikira mereka maksum. Jangan dikira mereka adalah orang-orang yang terjaga dari kesalahan-kesalahan. Tidak, mereka melakukan khata, kesalahan demi kesalahan, terjatuh mereka. Akan tetapi dengan itu, mereka tidak terpengaruh dengan waswasah syaitan. Mereka tetap menyuarakan al-haq. Mereka tetap membantah firaqud dhalah, menasihati muslimin agar tidak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran sesat. Mereka tetap menasihati teman-teman mereka. Mereka tetap menasihati sahabat-sahabat mereka agar bisa menjadi seorang yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ikhwati fillah, rahimakumullah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Athyubi hafizahullah wa ra'ah, kata beliau, at-tanbih, sebuah perkara yang perlu untuk kita ingat bersama. Minal imani aydan, di antara bentuk keimanan juga, ayubghidhu li akhihi ma yubghidhu li nafsihi, ketika dia membenci sesuatu terjadi pada saudaranya, apa yang dia benci untuk dirinya sendiri. Minasyar, dari kejelekan demi kejelekan. Dia enggak senang dirinya terjerumus dalam jurang fitnah, maka dia pun memiliki sikap yang sama kepada saudaranya. Dia enggak senang apabila saudaranya terjerumus pada jurang fitnah. Dia enggak senang apabila saudaranya terfitnah dengan fitnahnya Muhammad bin Hadi misalkan. Dia enggak senang apabila saudaranya, temannya, sahabatnya terfitnah dengan fitnahnya Al-Hajuri, Al-Imam, Al-Halabi, Al-Ma'ribi dan yang seterusnya dari fitan yang menimpa da'watus salafiyah. Dan akan terus ada fitnah-fitnah di kemudian hari yang kita dituntut untuk terus menghadapi fitnah tersebut dengan jujurnya keimanan-keimanan kita dan jujurnya kesalafiahan kita. Kalau kita tidak jujur dari sekarang, hati-hati, arus gelombang fitnah yang akan datang di kemudian hari, kita akan larut padanya. Wal'iyadzubillah. Perbanyak doa, perbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Jalla wa Ala akan mengijabah setiap permohonan kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan sebuah wejangan khusus, sallallahu al-afiyah, mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, agar kalian terselamatkan dari fitnah. Mengerikan yang namanya gelombang fitnah, yang biidznillah taala akan dibahas secara rinci oleh ustadzuna al-ustadz Abdurrahman Lombok hafizahullah wara'ah pada hari Jumat, Sabtu dan Ahad di ma'had kita biidznillah taala. Fa istafidu minhu ilman wa hilman. Ikhwati fillah ra'akumullah. Syekh Muhammad Ali Adam Al-Athyubi melanjutkan, walam yadhkurhu, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam belum menyebutkannya, karena ini merupakan sebuah pemahaman yang kita ambil dari mukhalafah, mafhumul mukhalafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan belum sempurna keimanan seseorang ketika dia tidak mencintai, atau ketika dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Maka kejelekan pun demikian, asyar, dia enggak suka apabila temannya terjatuh pada asyar sebagaimana dirinya tidak rela apabila jatuh kepada asyar pula. Li'anna hubba syai'i mustalzamun li bughdi naqidihi, karena ketika kita mencintai sesuatu, keharusan yang ada adalah ketika kita juga membenci lawannya. Boleh kita menyuarakan ahlu sunnah, kita berada di atas da'watus salaf, tapi ketika kita tidak membenci al-bid'ah wa syirik, ini berarti hanya sekedar pepesan kosong. Karena ketika kita mengaku cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib, bukan sunnah, bukan mubah, wajib untuk kita membenci al-bid'ah, untuk kita membenci al-muhdatsat, untuk kita membenci apalagi lebih parah dari itu asyirik. Wajib, mustalzam. Kalau kita mengaku mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai para sahabat, menghormati mereka, al-ajilla, ahlul jannah, akan tetapi dalam keadaan kita hanya sekedar mengakui ada kebid'ahan di hadapan kita, wis biarkan, berikan uzur, kasihan mereka. Daripada mereka main gitar, daripada mereka berjudi, lebih baik baca Yasin. Ini kecintaan dusta kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-kadzib. Karena kalau dia jujur dalam keimanannya, dia jujur dalam cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan memegang, berpegang teguh dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Iyyakum wal ghulu, dalam riwayat yang lain. Hati-hati kalian dari sikap yang berlebih-lebihan. Jangan mau dipermainkan oleh syaitan, wal iyadzubillah. Syaitan akan mempermainkan akal-akal manusia. Oh iya betul juga, daripada mereka yasinan. Afwan, daripada mereka main judi, daripada mereka minum khamr, lebih baik mereka yasinan. Naam. Dari satu sisi itu benar. Tapi dari sisi yang lain, itu adalah sebuah kesimpulan yang sangat-sangat fatal kekeliruannya. Kenapa? Sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang ada, bagaimana syaitan lebih mencintai bid'ah daripada maksiat. Syaitan lebih mencintai kebid'ahan. Karena ahlul bid'ah wa dhalal menganggap apa yang dikerjakannya adalah amalun soleh. Berbeda dengan kemaksiatan. Sekarang ditanya orang-orang yang melakukan amalan-amalan muhdatsat, saudara-saudara kita kaum muslimin, kita mencintai mereka. Oleh karenanya jangan disalahkan ketika kita menasehati, kita menyuarakan al-haq, ayo kembali kepada sunnah Nabi, wahai muslimin, kembali kepada pemikiran-pemikiran salaf, pemahaman-pemahaman salaf, para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum, kembali, ayo kembali. Karena kita pengen mereka kembali kepada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk kembali padanya. Taraktu ba'di, aku meninggalkan sepeninggalku, ma in tamassaktum bihima, dalam riwayat yang lain ma in i'tasamtum bihima, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu, kalian tidak akan tersesat abadan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, selama-lamanya abadan enggak akan tersesat selama berpegang teguh dengan dua hal ini, kitabullah wa sunnati, kata Nabi alaihi salatu wasallam, Al-Qur'anul Karim dan sunnahku. Sunnah ini ajaran-ajaran manhaj beliau, bagaimana beliau beramal dan yang seterusnya, sudah kita pelajari makna sunnah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan muslimin, mengajak muslimin, ayo kembali, kembali, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah. Itu yang kita inginkan, agar muslimin kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah. Dengan pemahaman yang datang dari orang-orang terbaik yang telah mendapatkan rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata beliau alaihi salatu wassalam, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya lagi. Umat terbaik, generasi emas yang dijamin keseluruhannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk syurga Allah jalla jalaluhu. Maka tidak dibenarkan ketika kita memahami Al-Qur'anul Karim, memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang kita fahami. Kenapa? Ya karena kita bukan ahlul jannah. Kita tidak hidup di generasi emas. Kita bukan sahabat, kita bukan tabi'in, kita bukan atba'at tabi'in. Lantas kita siapa? Mau menafsirkan Al-Qur'an, mau menafsirkan hadis sesuai dengan keinginan kita. Sesuai dengan pemahaman kita. Maka kita berarti enggak melakukan yang namanya ittiba', sementara Al-Qur'an menjelaskan kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu alamatul mahabbah. Tanda dari kecintaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengikuti jalurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia memahami Al-Qur'an, memahami hadis Nabi alaihi salatu wasallam dengan pemahamannya sendiri, berarti tidak mengikuti jalurnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jangan disimpulkan dengan kesimpulan yang keliru. Jangan disimpulkan dengan kesimpulan yang salah. Apabila ada pihak-pihak yang mengajarkan du'at ilal haq, yang mengajarkan kepada muslimin bahwasanya di antara ajaran, di antara kaidah yang disampaikan oleh ummatus salaf, ketika sebuah perkara tidak dilakukan di zaman Nabi, ketika sebuah amalan saleh tidak dilakukan di para sahabat di zaman para sahabat, ketika amalan saleh tidak dilakukan di zaman para tabi'in, atba'at tabi'in, berarti kesimpulannya dari a'immatus salaf ini adalah amalan yang tidak saleh, amalan yang toleh. Ini kaidah umum. Kaidah bukan sembarang kaidah, kaidah yang dihidupkan, disuarakan oleh a'immatus salaf. Jangan sampai kaidah ini digembosi, disuarakan, dianggap, dituduh sebagai, oh ini kaidahnya kaum jahiliyah. Lau kana khairan masabakuna ilaih, bawa ayat lagi. Kalau seandainya nenek moyang kami itu memiliki sesuatu hal yang baik, la sabaquna ilaih, mereka akan mendahului kami dalam melakukannya. Ini kaidah jahiliyah, bukan kaidahnya Nabi, bukan kaidahnya para sahabat. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya yang sahih, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak pernah kami kerjakan, maka amalannya akan raddun, mardudun, tertolak. Kemana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Bahkan sekian banyak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan gambaran kepada kita, lebih dari itu perintah kepada kita agar kita benar-benar mengikuti apa yang ada di sisi beliau dan apa yang ada di sisi para sahabat. Hadithul iftiraq sebagai haddun fasil di dalam permasalahan ini, sebagai al-furqan, pembeda bainal haqqi wal batil dalam permasalahan ini. Mislama ana alaihil yauma wa ashabi, ketika disebutkan satastariku hadhil ummah, hadis yang kita ketahui bersama akan terpecah belah umat ini menjadi 73 firqah, 73 golongan, semuanya di neraka, kulluha finnar illa wahidah, kecuali satu. Siapa yang satu itu? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihil yauma wa ashabi, yang keadaannya sama dengan keadaanku sekarang ini dan para sahabatku. Artinya amalan mereka sama. Amalan soleh yang dikerjakan oleh Nabi, itulah amalan soleh yang dikerjakan oleh satu kelompok yang telah dijamin oleh syurga. Satu kelompok yang telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam al-jannah, diselamatkan dari an-nar. Firqatun najiyah, ta'ifatul mansurah. Kelompok yang diselamatkan, kelompok yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini amalannya mereka. Sesuai. Ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Nah, kenapa kok digembosi kaidah ini? Tidak ada di zaman Nabi, coret. Tidak ada di zaman sahabat, coret. Tidak ada di zaman tabi'in, coret. Kalian cari yang namanya Nabi melakukan zakat menggunakan beras. Pernah Nabi melakukan beras, zakat dengan beras? Enggak pernah. Berarti enggak boleh kita zakat dengan beras. Terlalu lancang, kurang menghargai apa yang telah dibahas oleh a'immatus salaf. Mbok ya tawadhu, wahai da'i ilallah, wahai da'i ilallah, tawadhu, rendahkan diri, jangan terlalu sombong, jangan terlalu mutakabbir, menganggap ini adalah qa'idah jahiliyah, jangan, sabar. Jangan tergesa-gesa, al-ajalatu minasyaitan. Keterburu-buruan itu, ketergesa-gesaan itu datangnya dari asyaitan. Tenang, dalam menyikapi masalah tenang. Kenapa hal ini disuarakan oleh sebahagian duat? Karena mereka gerah, bahasa mereka tidak suka apabila maulid itu atau tahlilan itu atau yasinan itu atau apapun yang dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin dalam tanda kutip diusik. Kenapa harus diusik? Maulid tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat, tidak ada di zaman tabi'in, berarti bid'ah. Antum bid'ah dari ujung kaki sampai ujung kepala, kata da'i tersebut. La haula wala quwata illa billah. Terlalu jauh dalam memahami sebuah nas, terlalu jauh untuk mengambil sebuah kesimpulan. Tidak mau kembali kepada apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam sunnah, dan apa yang ada dalam pemahaman para sahabat. Sebenarnya selesai, simple, sederhana sekali. Apa kata Al-Quran, apa kata sunnah, apa yang difahami oleh para sahabat, selesai. Gak perlu mencari-cari, ini kaidah jahiliyah, ini sesuatu yang gak pantas, dan yang seterusnya. Zakat beras itu berarti bid'ah, karena tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman para sahabat, tabi'in, dan yang seterusnya. Berarti zakat beras bid'ah, di zaman sekarang bid'ah, bid'ah, bid'ah. Monggo belajar lagi. Dipersilahkan untuk menimba ilmu kepada orang-orang yang benar. Jangan sampai satu hal yang mengakibatkan ucapan tersebut nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akibatnya buruk, wal iyad billah. Maka kembali kepada apa yang telah ada dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dicampur aduk masalah akidah dengan masalah fikih. Masalah akidah, masalah fikih enggak bisa dicampur aduk. Kenapa zakat beras di zaman Nabi tidak ada, kok tidak kita katakan bid'ah? Ini masalah fikih. Karpet ini enggak ada di zaman Nabi, bid'ah. Ya enggak, mikrofon enggak ada di zaman Nabi, bid'ah. Ya enggak. Terlalu mencari-cari sebuah kesalahan. Ikhwati fillah yarakumullah, maka bentuk kecintaan kita kepada mereka, kaum muslimin, terlebih yang katanya du'at ilallah, maka kita nasihatkan kepada mereka untuk ayo kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, kembali kepada pemahaman salaf. Jangan mengeluarkan sebuah statement, sebuah kesimpulan yang malah menjadikan bumerang untuk diri sendiri. Tawadhu, rendahkan diri di hadapan nas-nas Nabi, terlebih nas-nas Al-Quranul Karim. Ini khawatir billah yara'akumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. InsyaAllah ta'ala sisa dari penjelasan para ulama berkaitan dengan hadis ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu yara'akumullah.